بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، جماعة sekalian, jadwal kami aslinya adalah Sabtu subuh di pekan ganjil, tetapi berkenaan dengan pergantian sementara dengan Ustaz kita, Ustaz Abdullah Taslim Hafizullah, maka kita sedikit bertukar, ya, hanya sementara, ya. Dan pada kali ini kita akan membahas tafsir Al-Quran, tetapi secara tematik, yang berjudul Kisah-kisah di Lautan, yang mana tafsir kita kali ini bersifat tematik dan mengerucut di permasalahan kisah-kisah dalam Al-Quran yang ada kaitannya dengan lautan, yang kesemua itu kisah yang hak, benar, betul adanya, berhikmah, dan bisa kita ambil banyak faedah darinya. Minimal jemaah sekalian, kisah-kisah dalam Al-Quran di tentang lautan itu minimal ada 3 kisah. Ya, kisah pertama tentang Nabi Nuh alaihissalam. Ya, lautan yang dimaksud di sini berarti air yang banyak sampai banjir melaut. Kemudian kisah yang kedua nanti akan kita ceritakan, kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan kemudian yang ketiga akan kita ceritakan kisah Nabi Yunus alaihissalam jika waktunya mungkin mumpuni, insyaallah. Kita mulai tentu dari yang terlama jangka waktunya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Ada hal yang spesial, di antara hal yang spesial dari Nabi Nuh alaihissalam adalah firman Allah azza wa jalla, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama." Kami telah mengutus Nuh ke kaumnya beliau, dan beliau adalah rasul pertama di muka bumi ini, karena kesyirikan pertama yang terjadi di muka bumi ini terjadi pada kaum beliau alaihissalam. Kami telah mengutus Nuh ke kaumnya, dan Nabi Nuh menetap, labitha fihim, menetap di antara mereka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya seorang rasul atau nabi itu asalnya menetap di antara kaum, ya, dan mendakwahi kaumnya. Sebelum Nabi Muhammad SAW, semua mendakwahi kaum mereka masing-masing. Sepanjang falabitha fihim alfa sanatin, 1000 tahun, illa 50 ama, kecuali 50 tahun. Berarti 950 tahun Nabi Nuh alaihi salam berdakwah di tengah kaumnya. Ya, 950 tahun. Itu kata Allah azza wa jalla. Ya. Namun apa daya, ternyata sudah letih-letih beratus-ratus tahun berdakwah. Jangan dilogikakan dengan orang zaman sekarang yang enggak mungkin seusia itu. Ya, Allah taala menghendaki usia manusia sesuai yang Allah taala inginkan. Ya, jangan, enggak mungkin. Masa usia seorang nabi sampai 950 tahun? Ya, itu enggak mungkin, karena nalar kita itu nalar 2019, ya. Jangan disamakan dengan nalar ketika itu, ya, beda, ya. Kalau kaumnya Nabi Muhammad alaihissalam ke belakang, itu usianya normalnya maksimal 60-70 sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Nuh alaihissalam spesialnya di salah satunya yaitu 950 tahun berdakwah, kata Allah azza wa jalla dalam surat Al-Ankabut. Kemudian di antara hal yang spesial dari Nabi Nuh alaihissalam, ya, bahwasanya beliau istiqomah berdakwah selama ratusan tahun itu, yang mana tidak diwartakan di Al-Quran dakwah seorang hamba Allah yang selama itu, kecuali Nabi Nuh alaihissalam tetap istiqomah, tidak menyerah, tidak pantang mundur, sampai akhir hayat terus berdakwah ilallahi azza wa jalla. Kemudian ikhwah, kita mulai mungkin sedikit cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Di surat Hud ayat ke-36 dimulai sebabnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Maka diwahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam bahwasanya tidak akan ada lagi yang beriman dari kaummu kecuali yang sudah beriman. Artinya yang sudah selesai ini beriman, sudah tidak ada lagi tambahan orang yang beriman berikutnya, dan itu pun sedikit, ya. Hanya orang yang sudah beriman yang akan beriman. Adapun yang belum beriman tidak akan beriman lagi. Itu Allah Taala wartakan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Fala tabtais bima kanu yaf'alun. Maka janganlah kamu, wahai Nuh, janganlah kamu bersedih terhadap perlakuan mereka. Ya, maka mengetahui kenyataan bahwa saya tidak akan ada lagi orang yang bertambah ke orang yang bertambah dari orang beriman. Nabi Nuh pun kemudian berdoa. Qala wa qala Nuhur Rabbi la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara. Itu di surat Nuh. Maka berkatalah Nabi Nuh alaihissalam, ya Rabb, la tadhar, jangan engkau biarkan alal ardi, di atas muka bumi, minal kafirina dayyara, seorang pun dari orang kafir. Ya Allah, bumi hanguskan orang-orang kafir. Ya, setelah ini ya Allah. Ya. Baik, sekarang ikhwan, seorang nabi berdoa minta kepada Allah supaya tidak ada lagi orang-orang kafir, matikan mereka semuanya ya Allah. Nah, tapi sekarang apa hikmahnya? Apakah boleh kita sekarang bilang begitu, ikhwan? Ya Allah, ya matikan aja orang-orang kafir di Jakarta misalnya. Ya enggak. Kenapa? Beda dengan kondisi Nabi Nuh. Kondisi Nabi Nuh alaihissalam ketika itu, beliau sudah dipastikan tidak akan ada lagi yang nambah dari kalangan kaum mukminin. Enggak bakal ada yang masuk Islam habis ini. Tetap aja mereka, kecuali yang sudah masuk Islam, itu yang tetap masuk Islam. Itu pun sedikit. Kalau sekarang gak ada wahyu, kita gak tahu. Bisa aja orang-orang kafir ini masuk Islam kok di zaman sekarang. Kita gak tahu, maka gak boleh. Kita berdoa, ya Allah, hancurkanlah Indonesia misalnya. Ya, jangan sisakan orang-orang kafir di Indonesia misalnya. Hancurkan aja. Apa kayak musibah gitu? Jangan, jangan. Ya, melainkan doakan baik-baik untuk negeri ini, untuk Jakarta, untuk Kalibata City. Ya, kalau misalnya bapak-bapak ngelihat yang di atas itu belum sholat maghrib, mereka masih karaokean. Ya masih begajulan lah ngapain ya, nongkrong-nongkrong, hangout, karaoke dan seterusnya. Itu jangan didoakan, ya Allah hancurkan mereka sekarang juga ya. Kemungkinan enggak dijawab ya. Karena Allah Taala lebih menginginkan mungkin mereka dapat hidayah. Maka doakan semoga mereka mendapatkan hidayah sebagaimana kita pun menginginkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Ya jadi begitu ya ikhwan. Nah, maka Nabi Nuh alaihissalam berdoa meminta kepada Allah supaya orang-orang kafir di bumi hanguskan, habiskan mereka. Maka kemudian Allah wahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam di surat Hud ayat 37. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Maka buatlah al-fulk. Al-fulk itu kapal. Buatlah kapal bi'ayunina, dengan pantauan dari kami. Wa wahyina, dan wahyu dari kami. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Maka jangan pernah, wahai Nuh, jangan pernah tanyakan kepadaku lagi orang-orang yang zalim itu, yaitu orang-orang yang masih berbuat syirik, orang-orang yang enggak masuk Islam. Jangan tanyakan tentang mereka lagi nasibnya. Innahum mughraqun, mereka itu akan ditenggelamkan nanti. Jadi pada waktunya nanti akan ada apa? Banjir besar, ya. Hatta idza jaa amruna, di surat Hud ayat ke-40. Sampai kemudian datang perintah dari kami, mufarat tanur wa qul nahmil fiha min kulli zawjayn ithnain, ya mulai nanti akan banjir sebentar lagi, maka kami katakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, ihmil fiha min kulli zawjayn ithnain, bawalah ke kapal tersebut, ya, akan diperintahkan oleh Allah yang dibawa ke kapal ada tiga macam. Ya, pertama, min kulli zawjayn ithnain, untuk setiap hal dua pasangan, sepasang, ya. Maksudnya di sini adalah hewan-hewan ambil sepasang, betina dan jantan, supaya nanti ketika sudah selamat ya bisa menjadi modal peternakan dan bisa untuk hidup, ya. Itu satu, ya. Wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaulu, dan bawalah yang kedua, ahlaka, keluargamu kecuali yang telah sudah kami tetapkan dia kufur, ya. Nanti akan tahu di sini yang tidak termasuk keluarganya, padahal asli keluarganya adalah istri Nabi Nuh dan juga salah satu anaknya, ya. Jadi keluarganya disuruh ikut kecuali dua orang, yakni anaknya dan istrinya. Yang mana wallahu alam Nabi Nuh ketika itu tidak mengetahui bahwasanya anak salah satu anaknya ini malah lebih pro ke orang-orang kafir. Ya, taib, itu yang kedua. Yang ketiga, waman amana, dan bawalah orang-orang yang beriman ke kapalmu. Wama amana ma'ahu illa qalil, dan tidaklah ada yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam kecuali sedikit. So, lihat 950 tahun di tengah-tengah kaum berdakwah, hasilnya apa? Mad'unya yang menerima, yang menjadi mukmin muslim hanyalah sedikit, masyaallah. Sabar sekali ya. Maka ikhwah sekalian, ibrah dari dakwah itu bukan banyak atau sedikitnya, tapi ibrah dari dakwah itu istiqomahnya. Ya. Kalau ternyata banyak tapi enggak istiqomah, malah melenceng, niatnya udah beda, maka ini enggak sukses dalam Islam. Tidak disebut sukses, ya. Jadi ibrah dalam dakwah itu jangan berbangga dengan banyak-banyakan. Nabi Nuh alaihissalam dahulu, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Sedikit yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ketika ada yang alhamdulillah masuk ke misalnya orang-orang mulai mengenal pengajian, kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, tetapi itu bukan barometer kesuksesan. Belum tentu. Bisa jadi itu malah ketertipuan, bisa jadi itu adalah menipu bagi sebagian orang. Maka jangan terlalu berbangga dengan banyak-banyakan. Taib, jadi tiga hal tersebut yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Ketika mulai terjadi banjir, maka kemudian di surat Hud mulai 42 sampai 43. Wanada Nuhun ibnahu, maka Nabi Nuh pun menyeru anaknya. Jadi anaknya ini salah satu anaknya, enggak semua anaknya, salah satu anaknya itu ya, sedang di luar kapal. Nabi Nuh pun menyeru, "Anakku, wa kana fi ma'zil, ya bunayya rkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Nabi Nuh menyeru anaknya ini beriman. Tapi dia sedang terpojok nih anaknya nih. "Ya bunayya," anakku sayang, lihat di sini. Ya, kata Nabi Nuh, "Ya bunayya." Bunayya di sini isim tasghir, pengecilan yang bermaksud tarhim, yaitu merahmati, sayang. "Ya bunayya," kalau di kita tuh, "anakku sayang." Ya, "anakku sayang." Ananda ya, dan semisalnya. Itu panggilan untuk anak tersayang, "Ya bunayya." Kalau untuk bapak, "Ya abati," atau abah, itu panggilan kesayangan ya. "Ya bunayya irkam ma'ana," ayo ikut bersama kami di kapal. Diajak oleh Nabi Nuh alaihissalam, "Wala takum ma'al kafirin," jangan kamu bersama orang-orang kafir. Ini karena Nabi Nuh menyangka anaknya ini beriman. Lihat di sini Nabi Nuh alaihissalam, kita bisa mengetahui tadi barometer kesuksesan seorang da'i itu istiqomahnya berdakwah, ya. Dan barometer kegagalan seorang da'i, stopnya dia dari dakwah atau berkurangnya semangat dakwah, ya. Jadi bukan barometer suksesnya seorang da'i sekadar banyak atau tidak banyak. Karena dalam hadis Nabi SAW ditampakkan kepadanya surga, bertemu dengan beberapa nabi. Ada sebagian nabi yang mungkin ma'ahu rahtun, yaitu beberapa golongan pengikut, kelompok sedikit, enggak begitu banyak. Ada yang nabi cuma dua pengikut, bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Kita enggak bisa mengatakan ini nabi enggak ada pengikutnya berarti enggak sukses dakwahnya. Enggak. Nabi tetaplah nabi. Dai tetaplah dai. Sukses tidaknya di istiqomahnya dia, ya. Taib, di sini kemudian sampai akhiran ini sudah di kapal, masih dia Nabi Nuh AS menyuruh anaknya untuk jangan bersama orang-orang kafir. Tapi kemudian anaknya justru membangkang. "Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma." Kata anaknya, "Aku akan berlabuh nanti ke sebuah gunung yang menjagaku dari air." Logikanya memang kalau banjir, ada bukit atau gunung, kita tinggal naik ke atas bukit atau gunung, maka insya Allah selamat dari banjir. Logikanya kan begitu. Sebagaimana kalau misalnya orang-orang kena banjir di atap rumah, ya, gak kena banjir lah insya Allah gitu kan. Maka anaknya ini tetap gak mau ikut Nabi Nuh, bayangkan tuh. Dengan takaburnya dan sombongnya, gak mau ikutan bapaknya yang beriman. Maka kata Nabi Nuh AS, "Qala la asimal yawma min amrillahi illa marrahim." Tidak ada yang bisa melindungi pada hari ini dari perintah Allah, dari urusan Allah yaitu banjir ini, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Maka kemudian wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin, maka terhalanglah antara keduanya yaitu Nabi Nuh dan anaknya yang satu ini, salah satu anaknya ini, terhalanglah kemudian dengan al-mauj. Mauj itu yaitu gelombang air yang besar, ombak. Fakana minal mughraqin, maka jadilah anak tersebut tenggelam. Dari ayat ini jemaah sekalian bisa kita pahami bahwasanya banjir ketika itu bukan banjir biasa, melainkan banjirnya sampai melahap gunung. Makanya kata para ulama, di saat itu banjirnya satu bumi. Di saat itu banjirnya satu bumi. Tidak ada lagi manusia yang tersisa kecuali ya orang-orang yang ada di atas safinatun najah, yaitu perahu keselamatan, kapal keselamatan, itu kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam ahli dalam membuat kapal dengan pengawasan dan pantauan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilham dari Allah, bakat yang Allah taala berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Sekarang siapa di antara kita yang bisa membuat kapal bisa selamat dari banjir satu bumi seluruhnya? Siapa? Ya, siapa yang bisa seperti itu? Nabi Nuh di zaman itu bisa alaihissalam, ya. Taib. Maka kemudian kata Allah Azza wa Jalla di surat Hud ayat 44. Waqila ya ardu bla'i ma'aka, maka dikatakan kepada bumi, wahai bumi, ibla'i ma'aka, telanlah airmu. Wa ya sama'u aqli'i, wahai langit, berhentilah dari hujan. Wa ghidhal ma'u, maka air pun diserap oleh bumi. Wa qudiyal amr, selesai urusan. Wastawat al-judi, maka perahu tersebut pun kemudian beristiwa, yaitu bertambat di atas sebuah bukit yang disebut Al-Judi. Bukit yang namanya Al-Judi. Wa qila bu'dan lil qaumiz zalimin, maka dikatakan ya celakalah, jauhlah dari rahmat Allah bagi orang-orang yang zalim. Maka ketika itu khalas, orang-orang yang kafir musyrik hilang semua, mati semua, sampai anaknya Nabi Nuh alaihissalam dan istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Yang tersisa adalah Nabi Nuh alaihissalam, binatang-binatang yang sepasang-sepasang yang dibawa oleh beliau alaihissalam, keluarganya yang beriman dan pengikutnya yang beriman, dan itu pun sedikit jemaah sekalian. Ya, para ulama berkhilaf, beda pendapat mengenai seberapa banyak pengikut ketika itu. Wallahu ta'ala alam, tidak dihikayatkan secara pasti. Taib. Maka ikhwah sekalian di sini, setelah selamat Nabi Nuh alaihissalam, ya, ada faedah juga yang bisa kita dapatkan dari kisah ini, ya, kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata kemudian para ulama menjelaskan bahwa terdapat anak Nabi Nuh yang beriman bersama beliau di atas kapal. Bersama itu pula ada orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh di atas kapal, sebagaimana tadi kita ceritakan, ya. Dalam riwayat lainnya, manusia yang selamat selain Nabi Nuh dan anaknya meninggal karena wabah sehingga mereka tidak mempunyai keturunan. Artinya semua orang yang beriman yang bersama Nabi Nuh meninggal semua kecuali Nabi Nuh dan pasangannya, dan yang kemudian nanti akan ada anak-anaknya, ya. Maka disebutlah Nabi Nuh, kata para ulama, bapak seluruh manusia, karena kata Allah Subhanahu wa taala di surat As-Saffat ayat ke-77, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Jadi ketika itu ada anak-anaknya Nabi Nuh yang beriman, ya. Sementara tetangga-tetangga yang mukmin beriman itu Allah berikan wabah sehingga mereka wafat rahimahumullah, dan kemudian Allah jadikan anak cucunya Nabi Nuh lah yang kemudian melanjutkan melanjutkan dzurriyah, yaitu keturunan manusia setelahnya. Maka kata Qatadah rahimahullah, seorang tabi'i, "An-nasu kulluhum min dzurriyyati Nuh alaihi salam." Manusia seluruhnya adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Ya, makanya ulama berselisih pendapat. Bapak manusia itu ada berapa? Yang bapak seluruh manusia. Pertama jelas Nabi Adam, semua sepakat. Ada bapak kedua manusia, ya. Ulama mengatakan dengan istinbat dari ayat-ayat ini, bapak kedua manusia adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kita tuh keturunan Nabi, jemaah sekalian. Kita tuh keturunan nabi, minimal dua nabi, Nabi Adam dan Nabi Nuh. Ya, kita keturunan rasul, Nabi Nuh alaihissalam. Ya, jadi kalau misalnya antum bilang, ya, antum keturunan nabi bukan? Eh, keturunan nabi, Nabi Adam dan Nabi Nuh. Ya, karena bukan keturunan Nabi Muhammad, ya Nabi Adam dan Nabi Nuh. Nah, kemudian sebagian ulama mengatakan bapak manusia ada tiga, Nabi Adam, Nabi Syith, dan Nabi Nuh alaihissalam, alaihimussalam. Ya, Nabi Adam, Nabi Syith, dan Nabi Nuh alaihissalam. Ini kata sebagian ulama, di antara Imam At-Tabari. Nabi Adam jelas sepakat semuanya. Lalu bagaimana dengan Nabi Syith? Jadi ceritanya Nabi Adam itu punya anak, Qabil dan Habil. Ya, Qabil dan Habil ini setelah lahir, Qabil itu lahir kembaran dengan seorang anak perempuan. Ya, Qabil punya kembaran seorang anak perempuan. Habil lahir juga punya kembaran seorang anak perempuan juga. Jadi ini empat anak minimal, empat anak. Qabil dengan kembarannya perempuan, Habil dengan kembarannya perempuan. Qabil kembarannya perempuan ini cantik, sementara Habil kembaran perempuannya jelek. Maksudnya rupanya tidak elok lah ya. Nah, di sini disyaratkan kemudian ketika itu hendaklah salah satu dari Qabil atau Habil, bahkan Habilnya yang berhak untuk menikahi yang cantik. Tadinya gitu. Tapi enggak mau. Ya udah kita undian saja, bukan undian namanya. Kita bagaimana? Disyaratkan kemudian untuk berkurban. Ya, di surat Al-Maidah disebutkan kisah ini setengah halaman dalam Al-Qur'an disebutkan itu. Maka idz qarraba qurbana, keduanya pun berkorban. Qabil ini demi memperebutkan apa? Memperebutkan kembarannya Qabil yang cantik itu. Qabil pengen nikah sama dia, Habil juga pengen. Maka daripada berebutan, mendingan ayo kita sedekah, kita berkorban. Siapa kurbannya yang Allah Ta'ala terima, maka dia berhak mendapatkan kembarannya Qabil yang cantik ini. Maka kemudian Qabil ketika itu adalah pengusaha pertanian. Dia di bidang pertanian, ya, usaha di bidang pertanian. Sedangkan Habil di bidang peternakan. Ini kata para ulama ahli tafsir. Qabil kemudian menghadiahkan atau menyedekahkan, ya, berkorban dengan hasil dari tanaman yang jelek, dan itu pun dia kurang ikhlas, kurang ridha. Sementara Habil dia memberikan ghanam, yaitu kambing yang gemuk, dan dia pun ridha. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan fatuqbila min ahadima wa lam yutaqabbal min al-akhir. Tidak diterima satunya, diterima satunya, yaitu yang tidak diterima pengorbanannya Qabil karena enggak bertakwa. Yang diterima adalah pengorbanannya Habil karena bertakwa. Maka kata karena Qabil kepada Habil, qala la aqtulannak, bakal saya bunuh kamu. Nah, mulai dari situ. Akhirnya cerita berlanjut, terjadilah pembunuhan. Yang dibunuh Habil. Qabil setelah membunuh Habil menyesal. Menyesalnya bukan karena penyesalan dosa, bukan. Tapi karena menyesal enggak bisa mengubur saudaranya, dan juga menyesal karena dia enggak mendapatkan apa-apa setelah membunuh saudara sendiri. Enggak mendapatkan istri, enggak dapat apa-apa. Maka kemudian lahirlah berikutnya yang namanya Syith, anaknya Nabi Adam alaihissalam, yang dihikayatkan oleh ulama, dari situlah kemudian berketurunan. Jadi dari situ Syith, jadi Nabi Adam alaihissalam kemudian Syith. Ya, ini hikayat sebagian ulama, ya. Syith, ya, kemudian turun temurun sampai nanti ada yang namanya Nabi Nuh alaihissalam. Ya begitu, ya, seperti itu, ya. Baik, itu kisah Nabi Nuh alaihissalam sebagai bapak kedua bagi sebagian ulama, atau bapak ketiga bagi sebagian ulama lainnya. Kemudian kita akan menyebut kisah Nabi Musa alaihissalam ketika sudah kaumnya ketika sudah terpojok di laut, di pinggir laut, ya. Isya jam berapa, ikhwan? Berapa? 16 menit lagi, ya. Saya hanya bisa sampai Isya aja, ya. Taib. kisah Nabi Musa alaihissalam. Dimulai dari firman Allah Azza wa Jalla di surat Asy-Syu'ara ayat 52. Nabi Musa ketika itu ada di Mesir. Mesir itu rajanya dijuluki sebagai Firaun. Jadi Firaun itu nama raja. Afwan, Firaun itu julukan, sebutan untuk raja Mesir, ya. Firaun itu ada berapa dinasti, ya. Jadi Firaun, Farauh itu Firaun itu sebutan untuk raja. Kalau di Romawi sebutnya Kaisar, kalau di Persia sebutnya Kisra. Kalau di Jogja sekarang misalnya Sultan, ya. Sultan. Ya, Sultan memang julukan untuk raja. Ya. Atau mungkin di Perancis atau lainnya disebut King, ya, seperti itu. Jadi bukan nama asli Firaun itu. Ya, nama asli saya juga tidak tahu yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, di sini Nabi Musa sedang berada di Mesir dan memang dari kecil di Mesir, di dalam keluarga Firaun bahkan. Tapi ketika besar ternyata jadi nabi dan itu menjadi ancaman buat Firaun dan bala tentaranya. Suatu ketika sudah menjadi rasul, ya, Nabi Musa alaihissalam beserta kawan-kawannya, beserta kaumnya yang merupakan Bani Israel. Ya, jadi Bani Israel ini keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya, setelah Nabi Yusuf ke bawah, Binyamin ke bawah dan seterusnya. Nah, ini kata Allah, wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Maka kami wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, an asri bi ibadi, asri, isra, asra yusri, isra'an, musrin, musron, asri. Asra yusri artinya berjalan di malam hari. Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk berjalan di malam hari, menyelinap kabur di malam hari keluar dari Mesir. Ya. Kita kan tahu, ya, Mesir kan itu ada tepi lautnya, ya, laut Mesir, ya. Nah, di sini diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari Mesir ke arah yang Allah taala tentukan. Asri bi ibadi, pergilah pada malam hari bersama hamba-hambaku. Lihat di sini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa keluar dari area dakwah, keluar untuk hijrah. Jadi Allah perintahkan. Jadi para rasul itu untuk hijrah pergi kemana itu sesuai perintah Allah, enggak boleh pergi duluan sebelum Allah perintahkan. Maka karena ini perintah Allah dan disuruhnya malam hari, maka Nabi Musa pun pergi pada malam hari. Ya. Sebagaimana Nabi Lut alaihissalam juga, Nabi Lut itu sezaman dengan Nabi Ibrahim, jauh di atas, jauh sebelum Nabi Musa, jauh. Nabi Lut itu di zaman Nabi Ibrahim. Nabi Lut ketika didatangi tamu berupa malaikat tapi berupa pria-pria yang tampan, yang mana ketika itu seantero daerah Sodom itu mereka homo, ya. Ya, Pak, ya, homo, hati-hati Kalibata City ini harus betul-betul di ini, ya. Ya. Yaitu ketika itu datang itu tamunya Nabi Lut alaihissalam, ya, memerintahkan fa'asri, ya, yaitu disuruh apa, menyelinap pergi dari kota Sodom, diperintahkan oleh Allah di malam hari karena pagi harinya bakal dibalikin itu bumi, ya. Taib, di sini kembali ke kisah Nabi Musa disuruh keluar Mesir pada malam hari karena kalau malam hari nggak ketahuan, tapi tetap Allah katakan innakum muttaba'un, kalian itu diikuti nanti, bakal diikuti oleh orang-orang Firaun dan Firaunnya juga. Maka kemudian kembali di surat Asy-Syu'ara ayat ke-53, fa arsala fir'aunu fil madaini hasirin. Ketika dengar kabar malam itu Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya itu mereka mulai pergi keluar, mau mencoba keluar dari Mesir, maka Firaun pun marah. Firaun pun kemudian mengutus orang-orang bala tentaranya untuk hasyirin, mencari di mana Nabi Musa sekarang, ya. Maka kemudian seterusnya fa'atba'uhum musyriqin, bukan musyrik. Maka akhirnya, ya, bala tentaranya Firaun mulai berpencar pada waktu musyriq, pada waktu isyraq, pada waktu syuruq. Waktu syuruk, ya. Waktu syuruk itu kapan? Waktu syuruk itu 15 menit setelah tulu'us syams. 15 menit setelah munculnya matahari, Pak. Ya, kalau sekarang misalnya itu jadwalnya hilang. Sekarang misalnya kan kalau enggak salah, ya, tulu'us syams sekarang jam 5 lewat 50-an, ya. Maka syuruknya itu jam 6 lewat 10-an kira-kira, atau jam 6 lewat 5 atau jam 6 lewat 10 ya. Anggaplah ketika itu jam 6 lewat 10 ya. Udah pada berpencar itu karena udah agak terang ya, waktu syuruk udah agak terang itu, udah terang malah ya. Maka dikuntit itu, dicari-cari pasukannya Firaun kan banyak ikhwan ya, tidak sedikit. Dan juga mereka itu enggak main-main ya. Tebas-tebas sesuai dengan perintah Firaun. Di surat Asy-Syu'ara kemudian 61. Surat Asy-Syu'ara 61. Falamma tara'al jam'an. Ketika tara'al jam'an, kedua jama', kedua kumpulan, kumpulannya Nabi Musa dan kaumnya dan kumpulan Firaun dan bala tentaranya. Tara'a, udah saling melihat. Ya. Ini udah saling melihat, udah. Berarti udah tinggal dekat lagi. Nabi Musa dan kaumnya itu kaburnya pakai apa? Pakai kaki, jalan kaki. Sementara Fir'aun dan bala tentaranya, wallah alam pakai apa, ketika tidak dihikayatkan. Cuma pasti mereka pakai kendaraan, punya fasilitas yang bagus, ya. Nah, udah kejepit ini, udah saling melihat. Wah, itu dia tuh tentaranya Fir'aun udah di belakang kita. Dan ini luar biasanya, Nabi Musa dan Bani Israel, ya, ketika itu sudah di tepian laut, ya, di pantai berarti, ya, terpojok nggak kira-kira? Kalau maju lagi udah laut, ya, mau berenang, dulu kan nggak ada kursus berenang, ya, mau berenang, mau balik ke belakang, oh, udah kena sama Firaun, ya, mau ke kanan, mepet ke kanan, disergat lagi, mau kiri, mepet ke kiri, ya susah, mau kemana, mau terbang nggak bisa, maka falamma tara'al jama'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika udah saling menatap, waduh udah deh, maka kata ashabu Musa, kata para pengikut Nabi Musa, inna lamudrakun. Ya, kalau bahasa Jawanya wis mati iki ya, udah habis ini, mati aku. Kata semua, udah tinggal nunggu mati aja dari gitu kan. Udah putus asa mereka semua. Ya, lihat. Oh, biasanya awam tuh kayak gitu. Orang-orang awam, apalagi kok dikomporin, wah putus asa mereka, ngejelekin ini, akhirnya ngejelekin pemerintah, ngejelekin ini, udah, wah sudahlah, gak ada harapan dah, itu orang-orang. Tapi lihat Nabi Musa alaihissalam sebagai contoh untuk para da'i sekarang, ya, ketika umat sedang terpuruk, tertindas, terzalimi, itu jangan dibuat dikomporin, melainkan apa kata Nabi Musa alaihissalam. Ya, lihat kata Nabi Musa alaihissalam di ayat berikutnya, qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Maka berkatalah Nabi Musa AS, kalla, tidak seperti yang kalian pikirkan. Inna ma'i rabbi sayahdin, bersama saya ada Rabb saya yang akan memberi saya petunjuk. Loh, lihat tuh, itu baru da'i, itu baru pemimpin. Seperti itu ikhwan, pemimpin itu atau da'i itu bukan yang nakut-nakutin rakyatnya atau nakutin mad'unya. Wah udahlah, kalau kalian gak gini-gini hancur kalian dah, wah dibuat putus asa. Enggak. Tapi ayo kembali kepada Allah. Padahal ini secara logika, Pak. Secara logika itu enggak mungkin bakal selamat secara logika, Pak. Ya. Secara logika, pikirkan secara logika kita enggak mungkin selamat, mati-matilah di situ dah. Firaun bala tentaranya banyak, bisa jadi ribuan. Lah ini Nabi Musa udah enggak punya fasilitas, enggak punya pedang. Ya, nyeker lagi mungkin, punya apa coba? Oh, udah. Ya. Ingat kisah perang Badar, ya. Apakah ketika perang Badar kemudian para sahabat dibuat putus asa sama Rasulullah? Udahlah mati aja kalian. Enggak dibilang gitu. Kembali kepada Allah, doa betul-betul. Ya. Yang bisa membuka tabir ketidakmungkinan hanyalah Allah, gitu loh. Ya. Maka kemudian kata Nabi Musa alaihissalam, "Inna ma'i Rabbi sayahdin." Bersama saya ada Rabb saya yang akan memberi saya hidayah. Percaya banget sama Allah ini. Ya, jadi orang yang percaya sama Allah di ujung tanduk udah kepepet betul-betul, itu akan betul-betul ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat-ayat lain di surat Luqman dan juga surat Al-Ankabut, di surat Luqman, wa idza ghasyahum mawjun kadzulali da'awallaha mukhlishina lahuddin. Ya. Dan ketika mereka sedang berlayar di lautan, ya, ini orang-orang musyrikin ya, berlayar di lautan, kemudian ghasyahum mauj, ada gelombang, ya, gelombang badai, gelombang kadzulal, seperti gunung-gunung yang menaungi. Wow, itu kan ngeri banget, Pak. Yang mana secara logika tidak akan bisa diselamatkan. Ya, Tapi tiba-tiba mereka da'wullaha mukhlisina lahuddin, mereka langsung minta sama Allah, mereka melepaskan sesembahan selain Allah, mereka minta hanya pada Allah, ya Allah selamatkan kami. Kemudian falamma najahum ilal bar, kemudian Allah Ta'ala pun menyelamatkan mereka menuju ke daratan. Tuh lihat. Jadi kalau udah kejepit, apalagi negeri ini udah kejepit, ikhwas sekalian, yang harus ditanamkan oleh para da'i adalah iman, tauhid, kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya, kembali kepada sunnah itu. Iya, jangan dibuat takut. Betul, memang betul kita ini bisa jadi terserang. Tetapi betapa adanya musuh-musuh Allah itu besar bukan karena mereka besar, melainkan mereka besar karena kita kurang percaya sama Allah. Jadi tampaknya mereka besar, padahal enggak, musuh-musuh Allah itu kecil. Iblis dan bara tentara itu kecil, enggak ada apa-apa. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, bukan aku, bukan inna ma'i rabbi sayahdin, bersamaku ada Rabbku. Jadi tawakal 'ala Allah. Kemudian jemaah sekalian, Allah pun tentu tidak akan menzalimi hambanya kalau sudah tawakal. Allah pasti akan memberikan kunci jawaban. Tetapi tentu Allah Ta'ala menginginkan adanya ikhtiar, usaha Pak. Yang sedang terjepit, di ujung tanduk, hampir hancur, minta sama Allah, Allah pun akan memberikan kepadanya sesuatu, tapi harus ada ikhtiar. Maka kata Allah Azza wa Jalla, فَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِضْرِبْ بِعَصَوْكَ الْبَحْرِ. Maka kemudian kami wahyukan kepada Nabi Musa, pukullah dengan tongkatmu itu lautan tersebut. Lautan berikan pinggir laut. Pukul dengan tongkatnya. Ini Allah Ta'ala menginginkan adanya ikhtiar, adanya sebab, adanya usaha Nabi Musa alaihissalam. Pukul dengan tongkat. Taib, kalau pakai logika kita, tongkat dipukul ke air kira-kira jadi apa? Enggak jadi apa-apa, yang ada kecipratan. Tapi lihat di sini, fanfalaqo, maka terbelahlah lautan. Masya Allah. Sesuatu yang mustahil sebenarnya kalau misalnya di logika. Tapi kenapa tidak kalau Allah Ta'ala menghendaki begitu? Fanfalaqo, terbelahlah lautan. Begitu jemaah sekalian. Ini ibrahnya penting sekali untuk zaman sekarang. Ya. Jadi kita itu mau kejepit seberapapun jemaah sekalian, usahakan tahan emosi. Jangan celak siapa-siapa. Jangan salahkan siapa-siapa dulu. Tapi kemudian ingat dosa. Dan kemudian kembali kepada Allah. Maka gak mungkin Allah zalimi hambanya. Kalaupun ternyata dia mati dalam di ujung tanduk seperti mati dalam keadaan dia kembali kepada Allah, dia mati syahid. Ya, tapi Ustaz kan mati Ustaz. Ya, namanya orang semuanya bakal mati. Ya, terus gimana? Kalau dia ternyata di ujung tanduk, dia misu-misu, marah-marah, celak sana sini, kemudian mati juga kan? Ya, mati juga. Ya, tapi kalau dia ternyata bertawakal kepada Allah, kembali kepada Allah, taubat, taubatan nasuha, bertauhid kembali kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi SAW, kalaupun dia mati, misal dia mati karena dihancurkan musuh Allah, syahid. Kalaupun enggak mati karena Allah Ta'ala berikan jalan keluar, alhamdulillah. Jadi jemaah sekalian, ya ibrahnya adalah sabar dan ikhtiar tawakal. Ya. Kemudian dilanjutkan berikutnya. di surat Asy-Syu'ara, kemudian lanjut ke ayat 65 langsung. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Dan kami selamatkan Nabi Musa dan orang-orang yang bersamanya, semuanya diselamatkan. Bani Israel itu. Thumma aghraqnal akhirin, dan kami tenggelamkan orang-orang selainnya yaitu Bani Israel dan Afan, astagfirullah, yang ditenggelamkan oleh Allah, Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Di surat Al-Qasas disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yam. Maka kemudian kami ambil mereka. Ya, kami siksa mereka dan kami siksa Fir'aun dan juga pasukan-pasukan Fir'aun di dalam lautan itu terombang-ambing. Kalau di surat Toha ayat ke-78 disebutkan, fa'atba'ahum Fir'aunu wa bijunudihi faghasyahum minal yammi ma ghasyahum. Fir'aun kan ngelihat Nabi Musa dan Bani Israel sudah jalan di lautan yang terbelah-belah seperti itu. Ya. Maka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi giliran Fir'aun masuk ke lautan itu, faghasyahu minal yam. Ya, saya minum sebentar. Maka digulunglah oleh ombak, ya. Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian ya luar biasanya mengatakan wajawazna di surat Yunus ayat 90, wajawazna bi bani Israil al-bahr. Ya, kami biarkan bani Israil melewati lautan, fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa, diikuti oleh Fir'aun dan pasukannya. Ya, karena bangkang ya dan memusuhi Islam. Ya, hatta idza adrakahul gharq, ketika sudah tenggelam ya terombang-ambing di lautan, baru berkata Fir'aun, amantu, ya saya beriman, annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin, tidak ada yang berhak disembah selain yang diimani oleh bani Israil dan saya termasuk muslim. Fir'aun jadi ternyata berusaha beriman ketika sudah terkena azab mau mati. Kata Allah kemudian, al-an, ya kalau bahasa kita pasgi ini aja lah, gitu kan? Pasgi ini aja loh, ngomong, gitu kan? Ya itu bahasa kita. Ya. Sekarang kamu baru ngomong kayak gitu. Wa qad asaita qablu, sebelumnya kamu itu udah bermaksiat, membangkang. Wa kunta minal mufsidin, kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka kata Allah kemudian, fal yauma nunajjika bibadanika, pada hari ini kami loloskan badanmu, litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi tanda untuk orang-orang setelahmu. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan lautan untuk ngelepein, ya, ngelepein, ya, apa itu? Dilepek gitulah. Memuntahkan jasadnya Fir'aun ke pantai, sehingga orang-orang melihat tuh Fir'aun mati. Sementara Nabi Musa dan Bani Israel sudah melewati lautan, masya Allah. Ya lewat lautan, enggak habis itu tinggal di lautan, enggak, lewat di lautan, lewat melewati lautan. Ya, ini salah satu kisah lautan ya, jemaah sekalian ya. Ini kekuasaan Allah, ikhwah sekalian ya. Ibrahnya banyak. Itu yang kedua, ya. Isya berapa menit lagi, Khon? Hah? Masih lama kan? Gimana? 3 menit lagi. Ya, insyaallah kita agak ringkas. Ya, tapi habis azan sedikit kita tambahin sedikit insyaallah sampai komat insyaallah ya. Tapi kemudian kisah yang ketiga, Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam, beliau Yunus bin Matta alaihi salam. Beliau termasuk rasulnya Allah. Jadi tiga-tiganya ini rasul di atas kenabian ya. Nabi Nuh adalah rasul, Nabi Musa adalah rasul, Nabi Yunus pun adalah rasul. Kata Allah Azza wa Jalla di surat As-Saffat ayat 139, wa inna Yunusa laminal mursalin, sesungguhnya Yunus termasuk orang-orang yang diutus, berarti beliau rasul. Allah Ta'ala mengutus Nabi Yunus alaihi salam ila ahli qaryah, ke suatu penduduk, tapi ini Bani Israel juga. Nabi Yunus ini tidak di zaman Nabi Musa, di bawahnya zaman Nabi Musa, sebelum zamannya Nabi Isa dan Nabi Zakaria dan semisalnya, ya, begitu. Ya, Nabi Yunus alaihissalam diperintahkan untuk berdakwah ke kaum tersebut, Bani Israel. Jadi Nabi Yunus termasuk nabinya Bani Israel, sama seperti Nabi Musa alaihissalam, cuma Nabi Musa lebih dahulu kisahnya, Nabi Yunus berikutnya nanti. Nah, ikhwah sekalian rahimakumullah, Nabi Yunus disebut juga dengan Dhu An-Nun. Dhu An-Nun. An-Nun itu artinya adalah Al-Hut, yaitu ikan besar. Dhu An-Nun artinya Al-Hut, yang mana ikan besar ini kemungkinan memang biasanya berada di dasar-dasar laut, ya, kedalaman laut. Nah, ceritanya begini ikhwah, kenapa kok bisa Nabi Yunus itu dimakan ikan besar? Ya, kita enggak tahu ikan paus atau ikan apa ya. Ikan tuh banyak ya. Kan ikan gede setahu kita cuma ikan paus, ikan hiu, bisa jadi ada ikan lain ya. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Anbiya ayat 87, wa dhannun. Ingat kisah Dhu An-Nun yaitu Nabi Yunus, idh dhahaba mughadhiba. Nabi Yunus itu pergi keluar dari kampungnya dalam keadaan marah. Nabi Yunus keluar dari kampungnya dalam keadaan marah. Dalam surat As-Saffat disebutkan 139 disebutkan idh abaqa ilal fulkil mashhun. Nabi Yunus itu marah ya, kemudian keluar dari kampung tersebut menuju ke al-fulk al-mashhun. Al-fulk itu kapal ya, kapal yang mashhun. Mashhun itu mamlu, artinya penuh, penuh muatan dan juga banyak orang di sana. Ya gitu ya. Jadi Nabi Yunus alaihissalam keluar dari kampung tersebut, kenapa? Marah, dakwahin kaumnya tapi kaumnya enggak beriman. Ya, jadi marah. Nah, kesalahannya di sini kemudian kata Allah fa dhanna allan naqdir alaih. Nabi Yunus mengira bahwa saya kami tidak akan memberinya pelajaran. Ya. Dikira kami tidak akan memberinya pelajaran, hukuman. Kenapa kok dia bakal diberi pelajaran? Karena Nabi Yunus ini keluar dari area dakwahnya tanpa mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kesalahannya. Ya, seorang nabi manusia punya kesalahan, tapi kesalahannya nabi manapun itu pasti akan segera ditegur oleh Rabb Azza wa Jalla, oleh Allah Azza wa Jalla. Pasti begitu. Nabi Muhammad pernah salah, tapi bukan kesalahan yang fahish, kesalahan yang keji, bukan. Tapi kesalahan yang mana mengira itu baik gitu loh. Nabi Yunus mengira kalau dia meninggalkan, beliau meninggalkan kaumnya itu akan membuat kaumnya kemudian beriman, dan memang kelak kaumnya akan beriman setelah kepergian Nabi Nuh, Nabi Yunus alaihissalam. Ya, Nabi Muhammad ketika di surat Abasa wa Tawalla, Nabi Muhammad SAW itu berdakwah kepada pemuka-pemuka musyrikin dan agak mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum. Itu kesalahan dalam berdakwah. Ya, ama yang kaya, yang besar itu nanggepin, tapi ama yang kurang enak gitu, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum agak cuek. Maka ditegur oleh Allah langsung. Padahal menurut Nabi mungkin itu baik, tapi ini bukan kesalahan besar, bukan. Nah, taib. Kemudian Nabi Yunus keluar dari kampung tersebut, dari kaumnya, tanpa seizin Allah, ke al-fulk al-mash'un, ke kapal yang sudah penuh. Apa kemudian yang terjadi? Karena kapal itu penuh muatan di tengah lautan, ini kata mungkin pemimpinnya bilang, ini kalau kita terusin kayak gini, ini bakal tenggelam semuanya. Maka kita perlu adanya musahamah. Musahamah itu undian. Maka perlu ada undian nih ya. Azan kapan ikhwan? Ayolah, azanlah. Pak, udah istighfar. Ya, kita teruskan sedikit setelah azan insyaallah. Sedikit kita lanjutkan insyaallah. Maka kemudian idz abaqa ila al-fulkil mashhun, ketika sudah di tengah lautan, maka kapal tersebut dirasa terlalu penuh dan posibilitasnya nanti akan tenggelam gara-gara terlalu penuh muatan. Fasahama, maka dilakukanlah musahamah, yaitu undian. Tapi ini bukan undian perjudian ya. Karena undian itu ada yang mubah, masyru', dan ada yang tidak. Dan ada setidaknya tiga nabi yang mengikuti undian, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yunus sebelumnya, dan juga Nabi Muhammad SAW. Nabi Zakaria undiannya itu saya mengisahkannya di majelis ini di Tafsir Al-Isar ya, di hari Sabtu subuh. Nabi Muhammad mengundi istri-istrinya ketika mau safar, diundi ya, tapi tanpa bayaran tertentu ya, makanya bukan perjudian. Maka di sini ada undian. Siapa yang namanya ya terbuka untuknya ya, maksudnya yang kalah undian, maka dia akan dicemplungkan ke laut. Fasahama fakana min al-munhadin. Ternyata Nabi Yunus alaihissalam termasuk yang kalah. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Maka dilahaplah oleh ikan besar di dalam lautan dalam keadaan ya tercela ya. Nabi Yunus alaihissalam, yaitu Allah Ta'ala berikan pelajaran padanya. Maka kemudian kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Anbiya, ketika sudah di dalam perut ikan itu, fanada fi dhulumat, maka Nabi Musa alaihissalam bermunajat di dalam kegelapan-kegelapan. Jadi di sini ada tiga kegelapan kata para ulama. Maka disebut jama' dhulumat, tiga kegelapan. Kegelapan perut ikan, di dalam kegelapan laut, di dalam kegelapan malam. Yang mana tidak mungkin orang seperti ini akan selamat, enggak mungkin. Tapi ikhwan, karena doa ini Allah Subhanahu wa taala selamatkan dengan izin Allah. Doanya apa? fanada fi dhulumat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, tiada yang berhak disembah selain engkau, sesungguhnya maha suci engkau, sesungguhnya saya termasuk orang-orang zalim. Di sini ada tauhid dan tasbih dan i'tiraf. Ya, jadi kalau kita dalam keadaan sesulit apapun, kalau kita bertauhid, kemudian kita bertasbih, kemudian kita mengakui kesalahan kita, maka Allah Ta'ala akan menyelamatkan kita sebagaimana ini, yang enggak mungkin secara logika diselamatkan di dalam kegelapan ikan besar, di dalam kegelapan laut, di dalam kegelapan malam. Maka fastajabna lahu wa najainahu minal gham. Maka kami jawab doa beliau, doa dia, dan kami selamatkan dia dari kesulitan tersebut. Syukriyat ikhwan, di sini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kata Allah di surat As-Saffat, falaula annahu kana minal musabbihin falabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sekiranya, seandainya Nabi Yunus AS bukan termasuk orang yang rajin bertasbih, maka boleh jadi Nabi Yunus akan tetap menetap di dalam perut ikan itu sampai hari mereka dibangkitkan, sampai kiamat. Ya. Maka boleh jadi ada juga dari ayat ini, mungkin saja ada jenis ikan yang Allah Ta'ala hidupkan terus menerus sampai enggak tahu sampai kapan, panjang usia dari ayat ini mungkin, ya wallahu alam, enggak tahu kita. Tapi ikhwas sekalian, jadi kuncinya di sini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Keselamatan yang secara logika mustahil. Tapi kalau Allah sudah menghendaki, tidak ada yang mustahil. Yang tadi kita sebut, yang hanya bisa membuka tabir ketidakmungkinan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak menyelamatkan sesuatu, maka akan selamat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi selagi engkau ingin memberi, dan tidak ada yang bisa memberi jika engkau menghalangi. Maka semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang terjadi di negeri ini atau di Jakarta, apapun itu, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki menyelamatkan kita dan umat Islam Indonesia, maka tidak ada yang bisa menghalangi Allah Azza wa Jalla untuk memberi rahmatnya kepada kita semua. Mungkin cukup sampai sini jemaah sekalian. Ya, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.